الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Dan pada siang hari ini kita memasuki bab yang ke-11 dari kitab Al-Mu'amalat. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-babu al-hadi asyar, bab yang ke-11, al-ijarah. Al-ijarah adalah istilah yang berkaitan dengan sewa-menyewa terhadap satu barang atau satu amalan, disebut al-ijarah. Dan perkara ini perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin, hukum-hukum seputar permasalahan sewa menyewa ini, disebabkan karena kita akan sering menemui permasalahan ini dalam kehidupan kita. Terkadang kita membutuhkan sebuah tempat tinggal sementara kita belum memiliki tempat yang menetap yang dimiliki, yang menyebabkan kita harus menyewa rumah milik orang lain. Maka ini termasuk dalam bab al-ijarah atau menyewa keahlian seseorang. Ada seorang punya keahlian, apakah dalam membuat bangunan, dia seorang tukang batu misalnya atau tukang kayu, maka kita menyewa amalannya, perbuatannya, keahliannya. Maka ini juga termasuk dalam bab al-ijarah. Beliau berkata hafizahullah ta'ala, wa fihi masail, dan dalam perkara ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ma'naha wa adillatu mashru'iyyatiha. Permasalahan yang pertama tentang makna al-ijarah dan dalil-dalil tentang disyariatkannya al-ijarah. Poin yang pertama, makna al-ijarati wa ta'rifuha. Makna al-ijarah dan definisinya. Kata beliau, lughatan, secara bahasa, mushtaqqatun minal ajri, bahwa al-ijarah berasal dari kata al-ajr. Al-ajr, apa itu al-ajr? Wa huwa al-iwadu. Al-ajr itu adalah iwad, pengganti, upah yang diberikan kepada seseorang sebagai balasan dari apa yang diamalkan. Wa minhu tasmiyatu thawabi ajra. Dan termasuk di dalam makna ini disebutnya pahala seseorang dari apa yang diamalkan, disebut ajr. Al-thawab, pahala, disebut ajr. Mengapa disebut ajr? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang diamalkan, maka dia mendapatkan thawab. Jadi itu balasan dari apa yang telah dia amalkan. dari amalan salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian dan sesungguhnya akan disempurnakan ujur. Ujur jamak dari ajr, yaitu apa yang telah kalian amalkan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Ini secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara istilah, dalam istilah para fuqaha, yang dimaksud al-ijarah aqdun ala manfaatin mubahatin. Yang dimaksud al-ijarah adalah akad. Jadi akad, yang akad ini terdiri dari ijab qabul. Ijab qabul. Aqdun ala manfaatin mubaha. Akad terhadap satu manfaat, yang manfaat tersebut sifatnya mubah, halal. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya al-ijarah itu akad yang bukan untuk sesuatu yang memiliki bentuk atau terhadap barang tertentu, bukan. Namun akadnya adalah sebuah manfaat, sebuah manfaat. Jadi bukan barang, bukan dalam bentuk barang atau benda, namun akadnya adalah manfaat sesuatu. Seperti misalnya ketika seseorang menyewakan rumahnya, ini rumah saya sewakan kepada kamu dengan biaya kontrak, biaya sewa setiap bulan sebesar 500 ribu rupiah misalnya. Maka yang dijadikan akad bukan rumahnya. Sebab kalau rumahnya berarti bukan ijarah, bukan sewa menyewa. Namun bisa jual beli atau mungkin hibah, pemberian. Ya. Adapun al-ijarah akadnya adalah manfaat. Jadi dia diperbolehkan untuk memanfaatkan fasilitas rumah tersebut, bukan memiliki rumah. Namun yang dia miliki, yang ditetapkan dalam akad adalah manfaatnya. Maka ini yang dimaksud oleh beliau, aqdun ala manfaatin. Akad untuk sebuah manfaat. Dan manfaat tersebut adalah manfaatun mubahah. Manfaat yang hukumnya mubah, halal. Maka tidak termasuk di sini manfaat yang diharamkan. Misalnya ada seorang ingin menyewa sebuah rumah. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai rumah musik misalnya. Maka ini haram, tidak diperbolehkan. Ada seorang ingin menyewa rumah untuk apa? Untuk praktek prostitusi, untuk zina, untuk perjudian, dan apa saja dari perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak diperbolehkan dan tidak termasuk dalam al-ijarah syar'iyyah. Ada satu lembaga ingin menyewa sebuah rumah untuk apa? Untuk cabang sebuah bank misalnya, yang jelas-jelas kita mengetahui dibangun di atas riba, maka tidak diperbolehkan. Jadi syaratnya harus mubah, syaratnya manfaat yang halal. Adapun yang haram tidak termasuk. dan juga sesuatu tersebut memiliki manfaat sebagaimana yang disebutkan aqdun ala manfaah, akad manfaat. Jadi manfaatnya itu jelas, ada maslahatnya, ada fungsinya. Kalau sesuatu yang tidak ada manfaat, maka bukan ijarah. Atau manfaatnya tafihah, manfaat yang biasanya tidak dianggap manfaat. Ya, saya mau menyewa apel kamu, apel. Ya, berapa sekarung? Untuk apa? Untuk saya cium-cium baunya. Saya senang dengan baunya. Apa manfaatnya? Sekedar dicium, tidak dimiliki. Maka ini tidak termasuk. Jadi manfaatun mubaha. Manfaatun mubaha. Saya ingin menyewa mobilmu. Untuk apa? Sekedar untuk dipajang di depan rumah. Sekedar untuk dipajang. Ngapain? Tidak ada manfaatnya. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama yang dimaksud manfaatin mubahatin ma'lumatin. Jadi manfaatnya itu harus diketahui, ma'lum. Maka tidak termasuk ijarah yang disyariatkan apabila manfaatnya tidak jelas. Apabila manfaatnya tidak jelas karena terdapat gharar padanya. Sesuatu yang tidak jelas maka tidak sah. Tidak sah disebut sebagai al-ijarah. Karena tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya. Jadi harus ma'lumah. Harus diketahui. Tu'khadhu syai'an fa syai'an, yang diambil penyewaan tersebut sedikit demi sedikit atau berperiode. Berperiode muddatan ma'lumah, pada tempo yang diketahui. Harus diketahui, tidak majhul. Misalnya ditetapkan penyewaan selama 5 tahun. 5 tahun. Maka disepakati 5 tahun. Setiap bulan atau setiap tahun biayanya sekian. Berdasarkan apa yang telah mereka sepakati. Jadi seluruhnya harus dalam kondisi ma'lum. Berapa lama persewaan tersebut, kemudian berapa biayanya, lalu kemudian diambil secara berperiode. Min ainin ma'lumatin au mausufatin fi dhimmah, dari sebuah barang, ain yakni barang yang sudah ditentukan yang diketahui, atau mausufatin fi dhimmah, atau yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggung jawabnya. Yang dimaksud ainin ma'lumah yaitu barang yang sudah ditentukan. Misalnya si A ingin menyewa mobil si B. Mobil yang mana? Mobil Avanza misalnya. Platnya sekian, jadi sudah ditentukan. Yang berplat sekian, yang warnanya ini, mobil yang ini yang dimaksud, bukan yang lain. Ah, berarti sudah ditentukan. Ini namanya min ainin ma'lumah. Dari barang yang sudah diketahui, yang ditentukan. Yang ditentukan. Atau mausufatin fi dhimmah, atau yang disebutkan sifatnya, tidak mesti mobil tersebut. Misalnya si A ingin menyewa mobil si B. Mobil yang mana yang diminta? Mobil Avanza keluaran 2014 misalnya. Nah, dia punya banyak misalnya. Dia punya banyak. Yang terpenting bagi si A adalah mobilnya Avanza keluaran 2014. Ya. Dan dia tidak menentukan mobil yang mana, terserah platnya berbeda tidak jadi masalah. Ya. Maka si B berusaha untuk memenuhi permintaan tersebut. Dia datangkan mobil Avanza keluaran 2014. Ya. Jadi si A tidak menentukan harus mobil Avanza plat sekian dan model sekian, tidak. Tapi dia cukup mengatakan yang penting mobilnya Avanza dan keluarannya 2014. Maka didatangkan. Ini disebut mausufatin fi dhimmah, yang telah disebutkan sifatnya. Yang itu dalam tanggungan yang akan memberi sewaan tersebut. Aw ala amalin ma'lumin, atau akad tersebut terhadap sebuah pekerjaan yang telah dimaklumi. Terhadap sebuah pekerjaan yang telah dimaklumi. Misalnya si A mendatangi si B. B ini ahli. Dia seorang insinyur. Ya, atau misal dia seorang insinyur dalam bidang arsitek. Maka dia disewa amalannya. Ya. Saya menyewa kamu berapa lama? Kamu saya jadikan sebagai ajir, orang yang saya sewa, di mana kamu nanti akan membuat bangunan sekian luasnya di daerah fulan dan seterusnya. Berapa lama? Maka mereka pun membicarakan apa yang menjadi perjanjian mereka. Lalu kemudian si muhandis insinyur ini menetapkan bahwa oh ini 10 hari saya bisa mengerjakan, ya, gambarnya selesai dan seterusnya. Nah, atau ingin dilanjutkan sampai selesai bangunan misalnya, dia mengerjakan semuanya. Jadi konsultan. Terserah sesuai kesepakatan. Jadi dia menyewa amalan. Atau misalnya seorang tukang, ya, pekerja bangunan, maka dia menyewa perbuatannya untuk membuatkan baginya rumah. Maka ini juga termasuk dalam perkara al-ijarah, sewa menyewa. Dari sini, dari definisi ini kita mengetahui bahwa al-ijarah, persewaan itu ada dua macam. Yang pertama adalah sesuatu yang bersifat benda, barang. Baik barang yang sudah ditentukan atau barang yang telah ditentukan sifat-sifatnya. Dan jenis yang kedua, persewaan al-ijarah terhadap keahlian seseorang, perbuatan seseorang, amalan. Maka ini juga bahagian dari al-ijarah, jenis yang kedua. Bi'iwadhin ma'lumin, dengan upah yang telah diketahui, yang telah ditentukan. Upah yang telah ditentukan. Yang dimaksud upah yang telah ditentukan untuk dua jenis tersebut. Apakah barang atau perbuatan, amalan. Harus ditentukan upahnya. Di majelis akad. Tidak diperbolehkan, ya sudahlah itu gampang nanti. Nanti tengkar. Nanti berselisih. Nanti malah cekcok. Maka ditentukan. Ya, ini sewaannya berapa? Sebulan berapa? Nah, kecuali kalau dari seorang, yakni dia ingin berbuat kebaikan, ihsan, dia ingin berbuat baik, dia mengatakan sudah kamu tinggal aja di situ, serah. Nah, ini dari kebaikan seseorang. Tapi kalau ya untuk menghindari perselisihan, ya yang kemudian tidak akan terjadi percekcokan antara pihak al-mu'ajjir dan al-musta'jir. Al-mu'ajjir itu yang menyewakan barangnya, al-musta'jir yang menyewa. Yang menyewa barang milik seseorang. Agar tidak terjadi khisam, keributan, pertengkaran di antara mereka, maka upahnya juga harus jelas. selama dia bekerja berapa upahnya, harus ditentukan dan disepakati. Jadi dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita telah mengetahui makna al-ijarah, bahwa al-ijarah kaitannya dengan sewa menyewa. Oleh karena itu dalam hal sewa menyewa ini ada empat rukun. Yang pertama ada ijab, yang kedua ada qabul. Ijab qabul. Ijab qabul. Pihak si A misalnya dia menyewakan, saya menyewakan rumah saya ini kepadamu dengan harga setiap bulan sekian selama 2 tahun misalnya. Maka si B mengatakan saya terima. Saya terima. Ada lafaz ijab qabul, kemudian ada pihak al-muajjir dan al-musta'jir. Al-muajjir yang menyewakan, al-musta'jir yang menyewa rumah tersebut atau yang semisalnya. Kata beliau adillatu masyru'iyyatiha, adapun dalil tentang disyariatkannya dari Al-Qur'an dan dari sunnah. Demikian pula ijma' yang dinukil oleh sebagian para ulama. Wa dalilu masyru'iyyatiha qauluhu ta'ala, dalil tentang disyariatkannya sewa menyewa tersebut adalah firman Allah Azza wa Jalla, fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna. Apabila wanita itu menyusui untuk anak kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya, ujur. Berikanlah upahnya. Dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang masyhur di kalangan Arab, apabila ada seorang yang diberi rezeki atau sepasang keluarga diberi rezeki seorang anak, biasanya anak ini dicarikan seorang wanita yang bisa menyusuinya. Waktu itu adalah suatu hal yang sudah menjadi suatu hal yang biasa. Ya, mereka berikan pada seorang untuk dijadikan sebagai ibu susu, lalu dibayar, diberi upah. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun memiliki ibu susuan, Halimatu As-Sa'diyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa apabila seseorang memiliki anak yang disusukan oleh seorang wanita yang lain, apakah itu mantan istrinya, yakni ibu dari anak tersebut, terjadi perceraian, suami istri punya anak, anaknya disusui oleh ibunya, maka berikan upahnya, atau wanita yang lain, wanita disusui oleh wanita yang lainnya, maka berikan upahnya, fa'atuhunna ujurahunna. Maka ini menunjukkan adanya al-ijarah dan disyariatkannya al-ijarah. Wa qawluhu jalla sya'nuhu, demikian pula firman Allah azza wa jalla, qalat ihdahuma ya abati istajirhu, salah seorang di antara anak dari 2 anak wanita, dia mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, sewalah dia, yakni Musa alaihi salam, jadikan dia ajirmu, sewaanmu. Inna khaira man istajartal qawil amin, sesungguhnya yang terbaik yang engkau sewa adalah seorang yang memiliki 2 sifat, al-quwwah, kekuatan, dan amanah. Dan itu dimiliki oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Maka ini juga menunjukkan disyariatkannya al-ijarah. Dan ketika itu ayah dari 2 anak wanita ini mengatakan kepada Musa alaihi salam, inni uridu an unkihaka ihda ibnataya hatain ala an ta'julani 8 hijaj. Aku ingin menikahkan kamu dengan salah seorang dari 2 anak wanitaku ini, dengan syarat engkau menjadi ajir bagiku, yakni orang yang aku sewa selama 8 tahun. Ya, fa in atmamta 'ashran fa min 'indik, apabila engkau hendak menyempurnakan 10 tahun itu terserah kamu. Maka ini juga menunjukkan adanya al-ijarah dan hukum al-ijarah yang bukan hanya disyariatkan di kalangan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun akad ini merupakan akad yang masyhur ma'ruf dari zaman dahulu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah azza wajalla. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا dan telah sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq menyewa seorang laki-laki dari kabilah Banu Dail, yaitu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam bersama Abu Bakar Siddiq akan melakukan perjalanan hijrah dari Makkah menuju ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Maka mereka menyewa seorang laki-laki musyrik. Dia musyrik, Abdullah ibn Urayqid. Ya, diangkat sebagai hadian khiritan, penunjuk jalan. Dan dia memang punya keahlian. Dia mahir untuk mengetahui arah-arah di tengah padang pasir. Ini Abdullah ibn Urayqid. Maka disewa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah mengetahui dia seorang yang amanah meskipun dia musyrik, tapi dia amanah. Dia benar-benar memenuhi amanahnya apabila dia dijadikan sebagai seorang penunjuk jalan. Maka Nabi menyewanya. Wa ja'al wa'idu liman lam yuwaffi al-ajira ujratah. Dan telah datang ancaman bagi orang yang tidak menyempurnakan upah yang dia berikan kepada orang yang dia sewa. Telah datang ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah azza wa jalla berfirman, "Tsalatsatun ana khasmuhum yaumil qiyamah." Ada tiga jenis manusia aku yang akan menjadi seteru mereka pada hari kiamat. Aku yang akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Wa dzakara minhum, dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah seorang di antara tiga golongan tersebut, rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah. Yaitu seseorang yang dia telah menyewa seseorang menjadi sewaannya, dia mestinya memberi upah kepadanya, lalu orang sewaan ini telah menyempurnakan amalannya sesuai janji yang telah ditetapkan, namun orang yang menyewanya ini belum memberikan upah kepadanya. Namun dia tidak memberikan upah kepadanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka ini menunjukkan ancaman. Siapa yang ingin menjadi seteru Rasulullah? Siapa yang ingin menjadi seteru Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini hadis qudsi. Thalathatun ana khasmuhum. Aku yang akan menjadi seteru mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi seterunya. Siapa yang berani menjadi seteru Allah Azza wa Jalla pada yaumul qiyamah? Maka orang yang dia telah menyewa seorang, dia pekerjakan seseorang, dan telah ada kesepakatan di antara keduanya, dan orang itu telah menunaikan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian, lalu dia tidak diberikan upah. Apakah dia sebagai seorang pembantu atau sebagai seorang pembangun bangunan atau apa saja. Selesai dia mengerjakan, kok dia tidak memberikan? Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi seterunya pada yaumul qiyamah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dalam hal sewa menyewa. Engkau telah mengambil manfaatnya, maka engkau harus memberikan, membayar apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk membayar sewaan tersebut. Tidak diperbolehkan kamu kemudian menunda-nunda atau kemudian kamu menghindar sementara engkau telah menyewa manfaat dari rumah tersebut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajifa 'araquhu." A'tul ajira ajrahu. Berikanlah kepada orang yang disewa itu upahnya. Qabla ayajifa araquhu, sebelum mengering keringatnya. Sebelum mengering keringatnya. Hadis ini hadis yang disahihkan oleh para ulama. Al-Albani rahimahullah ta'ala juga mensahihkan hadis ini, datang dari hadis Abdullah bin Umar, juga datang dari hadis Abu Hurairah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum. Dan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tul ajir ajrah qabla ayajifa 'araquhu, berikanlah orang yang disewa itu upahnya sebelum mengering keringatnya. Diterangkan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir, kata beliau, innama huwa kinayatun an wujubil mubadarah aqiba faragil amal idza talaba wa illam ya'raq. Yang dimaksud di sini adalah hendaknya seseorang bersegera untuk membayar upah seseorang apabila dia telah menyelesaikan pekerjaannya, apabila dia telah menuntutnya, apabila dia telah memintanya. Jangan ditunda-tunda. Meskipun tidak berkeringat. Meskipun pekerjaannya misalnya tidak mengeluarkan keringat. Sebagian pekerjaan tidak mengeluarkan keringat. Seorang di depan komputer misalnya. Ya, di depan komputer, di ruangan berasik, tidak berkeringat. Selesai pekerjaannya. Ya. Gak boleh kemudian seorang menanya, kamu keringatnya belum keluar. Saya gak bayar kamu. Keringatnya belum keluar. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud seorang, begitu selesai pekerjaan seorang, dia sempurna, dia tuntas melakukannya, maka wajib bagi kamu untuk segera memberikan upah tersebut sempurna kepadanya. Jangan ditunda, jangan ditahan, ya, karena tentu dia juga memiliki kebutuhan-kebutuhan, maka dia tentu sangat memerlukan. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kaitannya dengan permasalahan al-ijarah. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله